cinta kembang, aku tak akan merasa malu. Biarlah aku sendiri, aku punya harga diri. Aku tak mau jadi omongan. Jadi